Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibu Rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ma ba'd. Sudah dikerjakan soalnya? Ditukar, yang saya kerjakan ditukar. Tukar sama temannya. Naam. Kita masuk ke nomor 4 ya. 6. Nomor 4 dalam bab pembuatan atau latihan maf'ul bih. Belajar menerjemahkan ke dalam bahasa Arab. Latihan membuat maf'ul bih. Maf'ul bih isim yang mansub. Yang dimansubkan oleh fi'il. Sebelumnya. Nomor 4, tanyakanlah olehmu kepada anak-anak perempuan. 6. Tanyakanlah olehmu kepada anak-anak perempuan. Nah, Aba Umar. Is'alil banati. Nah. Is'alil banati. Mana maf'ul bihnya balik? Banati. Apa banati mansub marfu majzum? Mansub tanda nasabnya. Kasrah kenapa dengan kasrah? Jama muannats salim is'alil banati. Nah, is'al fi'il apa ini Abasiyah? Is'al fi'il amr. Nah, is'alil banati fi'il amr is'al. Mana fa'ilnya Aba Adnan? Fa'il is'al. Karena jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah terdiri dari fi'il dan fa'il. Fi'ilnya is'al. Mana fa'ilnya? Naam. Aba Abdirazak. Domir. Domir apa? Bariz atau mustatir? Apa bentuknya kalau bariz? Is'ali. Ya. Abanam. Milda. Domir mustatir. Takdirnya apa? Huwa. Abdirazak. Takdiruhia. Aba Hakim. Anta. Is'ali. Is'al anta. Domir mustatir. Takdir an. Anta. Fi'il amr. Fi'il amr enggak ada huwa, enggak ada hiya. Nah, barakallahu fikum. Nomor 5. Allah akan menolong orang-orang muslim. Nah, Abu Hudzaifah. Yansurullahu atau ha yansurullahu al-muslimina. Mana maf'ul bih? Al-muslimina. Apa hukumnya mas maf'ul bih? Tanda nasabnya? Ya, kenapa dengan ya? Jama' mudzakkar salim. Santa. yansurullahu al-muslimina. Nomor 6. Saya telah bertanya kepada mereka, Aba Nabil, sa'altuhum. Sa'altu, mana maful bihnya? Naam, apa tuhum atau hum? Tuhum. Tuhum. Naam, Aba Bahrul, Bahrul. Hum, yang domir itu hum. Hum. Naam. Maful bihnya adalah domir hum. Naam, domir hum. Maful bih. Berarti maful bih ini, maful bihnya di sini berupa domir. Karena maful bih bisa zahir, bisa domir. Dan di sini maful bihnya domir. Nah, maful bihnya domir. Hum. Barakallahu. Mabniun ala sukun fi mahalli nasbin. Mana fa'ilnya? Naam, fa'ilnya Bahrul. Sa'altuhum. Mana fa'ilnya? Naam, domir tu. Baris domir tu. Saya bertanya kepada mereka. Naam. Sa'altuhum. Bisa sa'altu lahum? Beda. Naam. Sa'ala di sini tidak butuh kepada huruf jar. Lahum kan huruf jar. Lam huruf jar. Tidak butuh kepada apa? Lam. Langsung datangkan maf'ul bihnya. Sa'altuhum. Karena sa'ala fi'ilnya apa? Akan datang termasuk fi'il muta'addi. Dengan sendirinya. Fi'il yang butuh kepada maf'ul bih dengan sendirinya. Naam. Kalau dikatakan lahum jadi enggak ada maf'ul bihnya. Naam, enggak ada maf'ul bihnya. Seorang laki-laki telah datang kepada saya. Aba Yazid. Seorang laki-laki telah datang kepada saya. Ji'tuni ar-rajula. Aba Ramdhani. Ja' ar-rajulu. Ja' ar-rajulu ilayya. Nah, ja' ar-rajulu ilayya. Nah, ja'a enggak perlu pakai ila. Nah. Aba Saudah. Ya. Ja'a rajulu ilayya. Aba Dani. Naam, Aba Talha. Ja'a rajulu ilayya. Naam, Aba Marwazi. Apa? Ja'ala. Ja'alani. Ja'a. Ja'alani. Rajulun. Aba Zuhair. Nam ja'ani rajulun. Ja'ani rajulun. Telah datang kepadaku siapa? Seorang laki-laki. Nam fa'ilnya tidak jatuh langsung setelah fi'il. Ja'ani rajulun. Ini jumlah apa, Abu Zuhair? Fi'liyah. Mana maf'ul bihnya? Mana maf'ul bihnya? Kan ini bab maf'ul bih. Mana maf'ul bihnya? Domir? Ni. Nunnya atau ya-nya yang menjadi domir? Nunnya atau ya-nya? Nun. Kanun nunul wikoyah. Nunnya apa? Tunul wikoyah. Yang menjadi domir apa berarti? Ya mutakal. Mutakallim. Ni. Nah. Ya mutakallim sebagai maf'ul bihnya. Domirun bariz. Nam. Mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ul bih. Rajulun sebagai apa bahbab? Fa'ilnya. Senda. Fa'ilnya. Nah. Isim marfu yang terletak safil ma'lum. Fa'il. Hanya kepadamu kami meminta. Nah, Marwazi. Iyaka nasta'inu. Nah, hanya kepadamu kami meminta. Meminta nasta'in, meminta pertolongan. Kalau meminta apa? Nas'alu. Iyaka nas'alu. Hanya kepadamu kami meminta. Nah. Kalau berdoa, iyaka da'autu. Iyaka da'autu. Atau ad'u. Di sini mana yang menjadi maf'ul bih? Nah, Marwazi. Hah? Iyaka. Iya yang menjadi maf'ul bih. Maf'ul bihnya didahulukan. Nah, dan iya selalu menjadi domir mansub. Nah, di sini iya di maf'ul bih didahulukan. Apa faedahnya kalau maf'ul bih didahulukan kemarin? Pembatasan lil hasar. Jadi mengartikannya bagaimana? Hanya. Hanya kepadamu. Nah. Al-hubza akaltu. Hanya roti yang saya makan. Nah. Guru kami telah memerintah kepada kami. Guru kami telah memerintah kepada kami. Nah, Umar. Amarana al-mudarrisu. Guru kami telah memerintah kami. Amarona al-mudarrisu. Aba Umar. Sama. Aba Ali. Apa Bali? Dan Abbas Asia. Abadnan. Amarana ustazuna atau mudarrisuna. Nah, mana maf'ul bihnya? Badnan amarona ustazuna. Domir apa? Nun. Amarona. Ini domir ini, domir bariz. Mabni ala sukun fi ma'na nasbin maf'ul bih. Didahulukan. Ustazuna sebagai apa, Pak Abdul Razak? Ustazuna. Naam. Apa? Sebagai apa? Fi'il. Amarana ustazuna. Naam, apa ilda? Fa'il. Naam, fa'il. Kenapa disebut fa'il? Isim marfu yang terletak setelah fi'il ma'lum dan menunjukkan pelaku. Naam. Ustazu mudhaf, kemudian na'nya mudhafun, mudhafun ilaih. Ibumu telah melarangmu, Abdul Razak. Mana'atka ummuka. Mana maf'ul bihnya? Domirka. Nah, mana'atka, nahatka, sama. Ummuka. Ummuka sebagai apa, Pak Nam Hakim? Fa'il, santa. Nam, fa'il. Ada yang betul semua? Naam. Ada yang betul semua? Naam. Ada yang betul satu? Baik, lanjut kita 50 bih ini. Masih, naam. Di dalam bab membahas 50 bih, karena mansubnya 50 bih dengan sebab fi'il, kata ahli nahu, 50 bih mansubun bil fi'il. Maful bih itu dimansubkan oleh fi'il. Nah sekarang fi'il yang memansubkan maful bih. Nah secara umum fi'il itu dibagi dua. Maful bih dibagi dua. Dilihat pembagiannya. Nah terhadap butuh kepada maful bih atau tidaknya. Nah. Fi'il dibagi dua. Dilihat dari sisi. Butuh dan tidaknya kepada maf'ul bih. Yang pertama, maf'ul bih tersebut nah, yang pertama fi'il itu disebut fi'il lazim. Fi'il lazim. Apa definisi fi'il lazim? Qal ma la yansibu maf'ula al-maf'ula bih. Fi'il lazim adalah fi'il yang tidak menasobkan kepada maf'ul bih. Yang tidak menasobkan maf'ul bih. Itu fi'il lazim. Kata lain, dalam kata lain, fi'il lazim adalah fi'il yang tidak butuh kepada maf'ul bih. Ini fi'il lazim. Jadi kalau fi'ilnya lazim nanti enggak ada maf'ul bihnya di dalam jumlah kalimat itu. Yang ada hanya fi'il dan fa'il. Mungkin keterangan tempat, keterangan waktu. Nah. Contoh seperti apa fi'il lazim? Seperti zahaba. Pergi. Enggak ada objek yang pergi, dipergihi. Nah, pergi. Nah. Baik. Contoh kalimatnya zahaba Sa'idun. Sa'id telah pergi. Zahaba Sa'idun. Apa fi'il mudhari zahaba? Yadhhabu. Yadhhabu Sa'idun ilal masjid. Yadhhabu Sa'idun ilal maktabah. Yadhhabu Sa'idun ilal mustashfa. Yadhhabu Sa'idun ila saydaliyah. Nah, jadi enggak ada maf'ul bihnya. Nah, yadhhabu Sa'idun ila Jakarta. Nah. Contoh kedua, mana yang dimaksud fi'il lazim dari kalimat zahaba sa'idun? Zahaba. Fi'il mudhari'nya yadhhabu. Fi'il amrnya apa? Idhhab. Ini fi'il lazim. Contoh kedua, kharajal ustadu. Kharaja. Naam, kharaja artinya apa? Keluar. Guru keluar. Naam. Guru itu keluar. Berarti kharaja fi'illa lazim. Apa fi'il mudhari'nya kharaja? Yakhruju. Yakhrujul ustadu. Yakhruju ila. Yakhruju min. Yakhruju minal masjid. Yakhrujul ustadu minal masjid. Naam. Yakhruju al ustadu minal maktabah. Yakhruju al ustadu minal maqsaf. Ya. Kharaja yakhruju fi lazim. Naam. Banyak fi lazim. Fi'il yang tidak butuh kepada maf'ul bih, tidak butuh kepada objek. Hanya sekadar fi'il dan fa'il saja. Naam. Yang kedua, muta'addin. Fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi lawan dari fi'il lazim. Apa pengertian fi'il muta'addi? Qala ma yansibu maf'ula bih. Fi'il muta'addi adalah fi'il yang menasabkan maf'ul bih. Berarti butuh kepada maf'ul bih. Naam, butuh kepada maf'ul bih. Ada objeknya. Contoh, daraba aliyun al-kalba. Daraba aliyun al-kalba. Mana maf'ul bihnya? Al-kalba, maf'ul bih. Mansub. Naam, dengan fi'il. Daraba. Jadi ada objek yang dipukul ya. Naam. Sa'ala tilmidun ustazan. Sa'ala. Naam. Seorang murid bertanya kepada seorang ustaz. Sa'ala bertanya. Sa'ala meminta. Bisa. Ini fi'il dilihat, pembagian fi'il dilihat dari sisi butuh dan tidaknya fi'il kepada maf'ul bih dibagi dua. Ada yang disebut lazim, ada yang disebut muta'addi. Kemudian, al-fi'lul muta'addi. Sekarang fi'il muta'addi juga dibagi menjadi dua. Fi'il muta'addi yang butuh kepada maf'ul bih dibagi dua. Yang pertama, ma yata'adda ila maf'ulin wahid. Ma yata'adda ila maf'ulin wahid. Fi'il yang hanya memuta'addikan satu maf'ul bih. Fi'il yang hanya menasabkan satu maf'ul bih. Ini fi'il muta'addi. Nah. Fi'il yang hanya menasabkan satu maf'ul bih. Contohnya seperti apa fi'il yang hanya menasabkan satu maf'ul bih? Contoh, akala. Apa artinya akala? Makan. Apa fi'il mudhari'nya? Ya'kulu. Apa fi'il amrnya? Kul. Akala ya'kulu kul. Yang kedua, syariba. Apa artinya syariba? Minum. Apa fi'il mudhari'nya syariba? Yashrabu. Apa fi'il amrnya? Ishrab. Syariba yashrabu. Ishrab. Yang ketiga, nasara. Apa fi'il mudhari'nya? Yansuru. Apa fi'il amrnya? Unsur. Unsur. Nasara yansuru unsur. Fataha. Apa arti fataha? Membuka. Apa fi'il mudhari'nya? Yaftahu. Apa fi'il amrnya? Iftah. Bukalah. Kasara. Apa fi'il mudhari'nya? Yaksiru. Apa fi'il amrnya? Iksir. Mematahkan, memecahkan. Amara. Apa artinya amara? Memerintah. Apa fi'il mudhari'nya? Ya'muru. Apa fi'il amrnya? Hah? U'mur. Nah. Atau mur. Nah. U'mur atau mur. Naam. Contoh kalimat. Akala Muhammadun al-khubza. Mana maful bihnya? Al-khubza. Naam. Ini akala butuh kepada satu maful bih. Al-khubza. Naam, coba pakai fi'il mudhari'. Muhammad sedang makan buah jeruk. Naam, apa kita katakan? Ya'kulu Muhammadun jeruk. Al-burtuqal. La toliyatolu. Al-burtuqala. Kenapa la? Kalimat ulbi man mansub. Naam. Ya. Fataha Aliyun al-baba. Mana maful bi? Al-baba. Naam. Ali sedang membuka beberapa pintu. Apa kita katakan? Yaftahu Aliyun al-abwaba. Al-abwaba, beberapa pintu. Jama apa? Jama taksir. Ali membuka dua pintu. Fataha Aliyun babaini. Mana maful bihnya? Babaini. Apa tanda nasabnya? Ya, kenapa dengan ya? Naam, ismul mutanna. Jadi ini fiil-fiil yang butuh hanya kepada satu maful bih. Yang kedua sekarang, ma yata'adda ila mafulain. Fiil-fiil yang memutadikan dua maful bih. Fiil-fiil yang menasabkan dua maful bih. Naam, fiil-fiil yang menasabkan dua maf'ul bih. Contoh, a'ta. Apa arti a'ta? Memberi, memberikan. Sa'ala, apa arti sa'ala? Bertanya. Kasa, apa artinya kasa? Memakaikan. Manaha, apa artinya manaha? Memberi sama dengan a'ta, manaha. Albasa, apa artinya albasa? Memakaikan. Hah? Sama dengan kasa-kasa memakai, albasa memakaikan. Allama, apa artinya allama? Mengajarkan. Naam. Ini fiil-fiil yang butuh dua maf'ul bih. Sudah kita bahas dalam masalah fa'il. Naibul fa'il. Naibul fa'il asalnya dari maf'ul bih. Kalau maf'ul bihnya dua, maka tetap maf'ul bihnya apa? Dijadikan sebagai naibul fa'il, kemudian maf'ul bih kedua tetap mansub. Contoh, ataitu sa'ila ta'aman. Terjemahkan. Abali. Ataitu sa'ila ta'aman. Saya telah memberi Abasiyah, Abadani, Naam, Abasauda, saya telah memberi kepada seorang pengemis itu makanan. Makanan, ta'aman. Mana fa'il fi'il madinya? A'ta. A'taitu. Butuh kedua maf'ul bih. Maf'ul pertama, sa'ala. Mansub di maf'ul pertama. Ta'aman, maf'ul bih kedua. Contoh kedua, kasautul faqira sauban. Aba Ramdhani, apa artinya? Kasautul faqira sauban. Kasautul faqira sauban. Apa diulangi? Kasautu faqira sauban. Saya telah memberi orang fakir itu baju. Nah, Abadnan. Saya telah memakaikan orang fakir itu sebuah baju. Nah, itu tuh di luar. Di sana main. Nah, kasa memakaikan. Nah. Jadi ini yang butuh kepada dua maf'ul bih. Ya. Maf'ul bih lain satu, dua enggak bisa. Hanya satu saja dia boleh. Maf'ul bih yang berapa? Yang dua? Yang satu banyak. Nah, ya, banyak. Iya. Iya. Jadi hanya yang perlu dihafal yang bisa menasabkan dua maf'ul bih. Itu yang sedikit jumlahnya. Kalau yang satu maf'ul bih banyak. Nah, yang membutuhkan dua maf'ul bih yang dihafal. Atau nam sa'ala manaha albasa 'alama. Nah, barakallahu. Kalau nam ya, bukan hanya orang. Ya, yang dikenai perbuatan. Bukan hanya orang. Bisa benda. Nah, ya. Barakallahu fikum. Itu nam yang dikenai perbuatan itu dilihat dari sisi nam terjemah. Nam kadang-kadang susah untuk mencari maf'ul bih. Maka diartikan nam termasuk apa? Orang yang dikenai perbuatan. Sesuatu yang dikenai beban. Sesuatu yang dikenai perbuatan. Nah, barakallahu fikum. Yang butuh kepada maf'ul bih, kalau makanannya dua. Tetap ditambah enam. Maf'ul munasabah maf'ul bih, tetapi tambah wawu atof. Saya makan roti dan pisang. Iya. Akal tu hubzan wa mauzan. Wama mauzan di sini bukan maful bih kedua, tetapi ataf. Karena baunya. Nah. Ya. Nah. Tiga makanannya. Tambah wau juga. Nah, saya makan roti, pisang, dan apa, nam? Kue misalkan. Apel, nam. Akal tuhubzan, wa mauzan, wa tufahan. Pakai wa. Nah, tetap maful bihnya satu. Nah, adapun waunya, atofnya. Nah, bukan maful bih dia. Tetap mansub, karena atof. Atof kan mengikuti kata sebelumnya. Nah, lanjut. Alladzi yata'adda ila maf'ulain fil-fil yang memutadikan dua maf'ul bih juga terbagi dua. Fi'il yang butuh kepada dua maf'ul bih juga dibagi dua. Ini beruntun ya. Tadi fi'il dilihat dari sisi butuh dan tidaknya kepada maf'ul bih bagi dua. Lazim dan mutadi. Mutadi juga dibagi dua. Ada yang butuh satu maf'ul bih, ada yang dua maf'ul bih. Yang butuh kepada dua maf'ul bih juga dibagi dua. Yang pertama. Asluhuma al-mubtada'u wal-khabaru. Yang butuh kepada dua maf'ul bih. Yang pertama. Asalnya dua maf'ul bih tersebut dari mubtada khabar. Ya, yang asal keduanya mubtada dan khobar. Berarti apa? Masuknya kemana dia ini? Masuknya kepada mubtada dan khobar. Apabila dia masuk kepada mubtada khobar, berarti dimansubkan kedua-duanya. Mubtada menjadi maf'ul bih pertama, khobar menjadi maf'ul bih kedua. Misal ada mubtada Aliyun Salihun. Mubtada khobar ini kan? Nah, ditambah fi'il yang seperti ini yang membutuhkan dua maf'ul bih yang asalnya mubtada khobar. Di antaranya fi'il yang menasabkan dua maf'ul bih yang asalnya mubtada khobar adalah zonna. Saya menduga. Zonna. Zonantu berarti. Zonantu. Saya menduga. Ali itu tadi apa? Soleh ya. Aliyun solihun. Berarti apa? Zonantu aliyan solihan. Iya. Karena zonantu masuk kepada mubtada khobar yang menjadikan kedua-duanya menjadi maf'ul bih. Al-masjidu kabirun. Ini mubtada khobar. Dimasuki zonantu menjadi apa? Zonantu al-masjida kabiron. Saya menduga masjid itu besar. Ternyata kecil. Nah. Jadi yang fi'il yang membutuhkan dua maf'ul bih yang asalnya mubtada khobar. Mislu contoh. Mana fi'il-fi'il yang butuh kepada dua maf'ul bih yang asalnya mubtada khobar? Yang pertama. Zonna. Menduga artinya. Zonna. Kalau fi'il mudhari'nya apa? Yadhunnu. Yadhunnu. Zonna yadhunnu. Nah, contoh dalam kalimat zonna bersambung dengan dhamir tu, zonantu. Saya menduga. Zonantu. Kalau fi'il mudhari' adhunnu. Ya. Barakallahu. Kalau fi'il madhi apa? Zonan. Zonna ini. Zonna. Nah. Kalau fi'il madhi menjadi zonantu. Nah, zonantu. Saya menduga. Fi'il mudhari' apa? Adhunnu. Adhunnu. Saya menduga si fulan itu kaya. Apa bahasa Arabnya? Zonantu al-fulana ghaniyan. Nah. Ya. Ini dhanna. Yang kedua, fi'il yang membutuhkan kedua maf'ul bih yang asalnya mubtada khabar adalah khala. Kemudian hasiba. Tiga fi'il ini artinya sama. Dhanna, khala, hasiba sama. Artinya menduga. Menduga. Khala fil mudainya apa? Ya khalu. Hasiba fil mudainya apa? Ya sabu kalau menduga. Kalau ya sibu menghitung. Di sini berarti ya sabu menduga. Hasiba ya sabu menduga. Kalau hasiba ya sibu menghitung. Menganggap. Berarti di sini fil mudainya apa? Hasiba ya sabu, jangan salah. Ya. Menduga. Ini tiga ini pilihan sama artinya. Yang keempat, wajada mendapati, ja'ala menjadikan. Za'ama menduga, menyangka menduga, sama dengan dhanna. Berarti empatnya sama ya. Dhanna, khala, hasiba, za'ama. Ini sama artinya menduga. Ada seorang ahli nahu mengatakan, za'amatni syaikhan walastu bisaykhin. Innama syaihu man yadibu dababan. Dia menyangka kepadaku, aku ini seorang tua. Padahal aku belum tua. Nah, ya. Namanya orang tua itu yang jalan itu yang merayap-rayap itu. Dia masih segar, enggak mau dibilang tua. Za'amatni syaikhan walastu bisaykhin, innama syaihu man yadibu dababan. Nah. Baik. Contoh fi'il-fi'il yang membutuhkan dua maf'ul bih yang asalnya mubtada khabar. Dhanantu 'aliyan ghaniyan. Kita lihat. Asalnya apa ini? Aliyun ghani, ghaniyun. Mubtada khabar. Ditambah dhanantu menjadi dhanantu 'aliyan ghaniyan. Bab maf'ul bih yang mana? Ini. Bab maf'ul bih 'aliyan ghaniyan. Berarti dhanantu adhanna membutuhkan dua maf'ul bih, menasabkan dua maf'ul bih yang asalnya mubtada khabar. Mubtadanya menjadi mubtada pertama, mubtada menjadi maf'ul bih pertama, khabar menjadi maf'ul bih kedua. Dhanantu 'aliyan ghaniyan. Nah, kemudian wajadtu al-ilma nafi'an. Saya mendapati ilmu itu bermanfaat. Nah, barakallahu fikum. Yang kedua, yang membutuhkan kepada dua maf'ul bih, laisa asluhuma al-mubtada wal khabar. Yang asal keduanya bukan mubtada khabar. Sembarang. Dua maf'ul bih tersebut sembarang. Bukan mubtada khabar. Mislu contoh a'ta. Seperti yang tadi. Sa'ala. Kasa. Manaha. Albasa. Allama. Sama seperti yang tadi. Yang butuh kepada dua maf'ul bih. Nah, tetapi ini dua maf'ul bih bukan mubtada khabar asalnya. Sama seperti yang tadi ya. Sama. Mislu contoh manahtu al-mujtahida jaizatan. Apa sih manahtu? Saya memberi kepada seorang yang sungguh-sungguh jaizatan hadiah. Saya memberikan orang yang bersungguh-sungguh itu hadiah, sebuah hadiah. Alamtu Sa'idan al-adaba. Saya mengajari Sa'id adab. Nah, saya mengajari Sa'id adab. Ini bab maf'ul bih. Jadi tidak semua fi'il butuh kepada maf'ul bih. Ada fi'il-fi'il yang tidak butuh kepada maf'ul bih. Nah, hanya saja butuh kepada fa'il. Nah, yang butuh kepada maf'ul bih ada yang satu maf'ul bih, ada yang dua. Yang dua ini ada yang asalnya mubtada khobar, yang asalnya sembarang. Nah, barakallahu fikum. Nah. Wallahu ta'ala alam. Fi'il lazim, fi'il yang tidak butuh kepada maf'ul bih. Apakah bisa dibuat menjadi butuh kepada maf'ul bih? Bisa. Nanti ada caranya barakallahu fikum. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang besok. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Apa itu? As-sa'il, orang yang meminta. Orang yang meminta. Bisa maknanya orang yang bertanya. Nah, tergantung konteksnya. Nah, barakallahu. Iya, donantu. Nunnya dipecah. Dibuka. Enggak bisa. Nunnya kata dhanna asalnya nunnya dua. Dhanna ini nam dhanna asalnya dhanana. Dhanana. Kemudian diidghamkan karena sama hurufnya. Diidghamkan digabungkan menjadi dhanna. Ditambah tasdid saja. Yang kasir itu asalnya hurufnya rebel. Ya, barakallah. Jadi zonan. Marro asalnya apa? Maroro. Ketika ditambah dhamir itu menjadi maror. Marortu. Bisa. Enggak boleh berturut-turut lebih dari 6 2 huruf. Berturut-turut 2 huruf berharokat enggak boleh, harus berharokat sukun. Dalam bahasa Arab. Itu dalam bahasa Arab semua. Iya, apa fil madi? 4 huruf cuman. Iya, tetap. Tetap. Iya. Tetap. Karena fi'il-fi'il yang membutuhkan dua maf'ul bih tetap ya, apa? Ada hanya beberapa fi'il saja. Enggak semua fi'il. Nah, fi'il tertentu. Nah, seperti apa? Beda. Beda. Nanti ada di dalam ilmu sharaf. Nah, fi'ilnya apa? Timbangannya apa? Ada satu bab nanti. Dibagi-bagi enak. Enggak terpisah, enggak tercampur-campur. Ada kelompok-kelompok yang sudah dikelompokkan. Nah, ada kelompok, enggak ada kelompoknya. Nah, dipelajari nanti disorot. Nah.